بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله صدركم المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini telah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan mempelajari pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan tentang Kitabul Buyu, di mana pada pembahasan Kitabul Buyu ini kita masih membahas tentang bab yang menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh bahwa banyak jual beli yang dilarang, diantaranya disebutkan adalah tidak boleh menjual senjata di waktu terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, agar supaya senjata tersebut tidak digunakan untuk membunuh seorang muslim. Begitu pula alat-alat yang lain, alat-alat yang digunakan untuk berperang dalam kondisi terjadinya fitnah seperti itu, fitnah di kalangan kaum muslimin, satu dengan yang lainnya saling hendak menyerang atau memusuhi, maka tidak boleh menjual senjata ketika itu. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang ada dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Kemudian di antara jual beli yang dilarang adalah wala yajuzu bai'u 'abdin muslimin likafirin idza lam ya'tik 'alaihi. Tidak boleh menjual budak muslim kepada orang kafir apabila dia tidak dimerdekakan. Kenapa tidak diperbolehkan menjual budak seorang muslim yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lima fi dzalika minas sighari aw minas saghari wa idlalil muslim. Karena pada perkara yang demikian, jual beli yang demikian itu termasuk akan mengecilkan dan merendahkan seorang muslim di hadapan orang-orang kafir. Orang budak muslim ketika dia berada di kekuasaan orang kafir, maka dia akan diperlakukan, direndahkan, dikecilkan. Dan seorang muslim itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang budak. Walaupun dia seorang budak atau dia adalah orang yang beriman, dia seorang muslim, maka kedudukannya di sisi Allah SWT sangat mulia. Lebih-lebih ketika dia adalah budak yang taat menjalankan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Rasul-Nya, begitu pula dia menunaikan tugas-tugas tuannya. Maka tentunya dia adalah seorang yang mulia, yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh direndahkan. Dikarenakan kelak setiap orang yang menghadap kepada Allah, kemuliaan yang akan didapat dari setiap orang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dia kepada Allah SWT sejauh mana? Maka jual beli budak muslim terhadap orang kafir maka tidak dibolehkan, karena terkandung padanya pengecilan dan perendahan seorang muslim di hadapan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lay yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Merendahkan, mengecilkan, memusnahkan orang-orang mukmin, Allah SWT tidak akan jadikan jalan pada mereka. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni di dalam sunannya, dikeluarkan pula oleh Imam Al Baihaqi wa hassanahu Asy-Syaikh Al-Albani fil Irwa, di mana hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadis hasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang di atasnya, yang tinggi di atas Islam. Wala yu'la, dan tidak ada yang di atasnya yang tinggi di atas Islam. Begitu pula pemeluk-pemeluknya demikian. Karena Islam adalah agama yang tinggi, yang mulia, yang makbul indallahi subhanahu wa ta'ala, yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pemeluk-pemeluknya. Hadis yang lain disebutkan, hadis yang sahih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang paling akhir. Umat Islam ini diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Umat yang paling akhir. Tapi nanti di hari kiamat, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad yang pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulu, yang pertama bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang membuka pintu surga tersebut diberi izin oleh Allah SWT. Nabi pula yang masuk pertama kali ke dalam surga bersama umatnya, menunjukkan tentang kemuliaan Islam dan kemuliaan para pengikutnya, sehingga tidak boleh direndahkan di hadapan orang-orang kafir dengan menjual, menjadikan mereka budak terhadap orang kafir. Begitu pula, jual beli yang dilarang adalah wa yuhramu bai'uhu ala bai'i akhihil muslim, diharamkan menjual barang di atas jualan saudaranya seorang muslim. Ka ayyakula liman istara sil'atan bi asrah, seperti dia mengatakan kepada orang yang membeli barang itu dengan 10, misalnya 10 ribu. Ada orang yang membeli barang 10 ribu kepada penjual, sementara penjual yang lainnya, ana a'tika mislaha bitis'ah, saya akan menjual, akan memberikan kepadamu barang seperti itu dengan harga 9 ribu misalnya. Dia sudah mau beli sama si Fulan 10 ribu, tiba-tiba ada yang menawarkan. Nah, ini menjual di atas jualan saudaranya. Kadang banyak seperti sini tak kasih murah, nah, seperti itu. Padahal dia sedang transaksi dengan si Fulan. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Biar mereka melakukan transaksi terlebih dahulu, cocok atau tidak. Nah, ini tidak, dia menjual kepada saudara yang sedang bertransaksi, kemudian dengan harga yang murah di bawahnya. Saya akan berikan kepadamu barang seperti itu hanya 9 ribu. Kalau belinya banyak kan lumayan, 1000 kali sekian. Ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Ini dilarang yang seperti itu. A'tika khairan minha bi tsamaniha, atau aku berikan kepadamu harga yang lebih baik darinya. Nah, bisa mungkin lebih ringan lagi, 8 ribu atau 7 ribu. Padahal dia sudah mau beli sama yang satu tadi 10 ribu. Tapi ada yang lonong kemudian menawarkan harga barangnya, akan beri harga yang lebih bagus dari harga itu tadi, 8 ribu atau 7 ribu. Turun banyak harga tersebut. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sudah transaksi selesai, dia enggak jadi beli, kamu tawarkan barang itu enggak masalah. Ini lagi transaksi, kamu tawarkan barang itu dengan yang lebih rendah. Ini namanya bai'u ala bai'i akhihil muslim. Menjual di atas, yakni jualan seorang muslim. Makanya Nabi SAW melarang dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana contoh yang disebutkan tadi. Jangan sebagian kalian menjual di atas jualan yang lain, sedang mengadakan transaksi, tiba-tiba kamu tawarkan barang itu kepadanya dengan harga yang lebih rendah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitulah hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yabi' ar-rajulu 'ala bai'i akhihi." Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Ini adalah perkara yang dilarang. Ini kalau menjual. Bagaimana kalau membeli? Demikian pula membeli. Kata Syekh di sini, wa kadza yuhramu syira'uhu 'ala syira'ihi. Begitu pula diharamkan yakni beliannya di atas belian saudaranya. Kai yaqulu liman ba'a sil'atahu bitis'ah, seperti seseorang dia mengatakan kepada orang yang menjual barangnya dengan harga 9.000. Ini membeli, berarti dia menjual, ada yang membeli, saya beli barang itu 9.000. Kemudian dia katakan astariha minka bi asrah. Sini-sini saya beli barangmu 10.000. Dia sudah menjual ke sana pada orang yang lain 9.000, sudah mau dibeli. Nah, ada transaksi di situ. Tiba-tiba dipanggil, dia katakan kepada orang tersebut, saya beli barangmu 10.000 ini. Nah, ini juga membeli demikian, tidak boleh seperti itu. Biarkan dia selesai transaksi terlebih dahulu. Kalau jadi ya sudah, berarti itu rezeki dia. Fadlu minallah, mayyasha, Allah karuniakan karunianya kepada siapa yang Allah SWT kendaki. Ya. Jangan istilah kita nyerobot. Nah, nyerobot jualan orang lain atau nyerobot belian orang lain. Agar supaya dia dapatkan barang itu. Haram yang demikian. Tidak boleh. Dan kemudian berasa, ya dia mau milih, terserah, sama-sama jualannya. Iya, milih terserah, tapi kalau kondisinya demikian, dia menawarkan dalam keadaan dia masih bertransaksi, ini yang tidak boleh. Dia mau milih toko ini atau toko ini, terserah. Tapi jangan ketika bertransaksi, kemudian kamu tawarkan juga. Ini yang tidak dibenarkan. Wa kam yahsulul yauma fi aswaqil muslimin min amsali hadhil muamalat al muharramah. Betapa banyak pada hari ini perkara itu terjadi di pasar-pasarnya kaum muslimin. Dari contoh muamalah jual beli yang diharamkan. Ya, tadi di antaranya tadi, orang lagi transaksi di panggil-panggil mau dikasih harga yang murah, atau ditawarkan langsung tanpa malu di hadapannya, ini akan menimbulkan permusuhan antara penjual, lebih-lebih kalau mereka adalah sama muslim, tidak boleh yang demikian. Akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian satu dengan yang lainnya. Banyak yang demikian ini terjadi pada masa kita sekarang ini, cara jualan yang demikian. Wajibu 'alal muslimi ijtinabu dzalik, maka wajib atas seorang muslim untuk menjauhi perkara itu. Kalau memang dia profesinya sebagai seorang pedagang jual beli, harus diperhatikan perkara-perkara yang dilarang dalam jual beli tersebut. Wa nahyu anhu wa inkaruhu ala man fa'alahu, dan melarang darinya serta mengingkari terhadap orang yang melakukan praktek seperti itu. Enggak benar. Itu enggak benar cara jualan seperti itu. Orang lagi transaksi ditawarin barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Orang lagi beli sesuatu dengan harga sekian, dia mau beli dengan cara yang lebih mahal supaya dia dapatkan barang itu. Ini tidak benar. Kalau kita dapati seperti itu, maka kita ingkari, larang, cegah orang yang melakukan cara dagang yang demikian. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wa minal buyu'il muharramah, di antara jual beli yang diharamkan adalah bai'ul hadir lil badi, jual beli orang mukim terhadap orang pendatang. Al-hadir wal-mukim fil madan wal-qura, yakni orang yang hadir, maksudnya orang yang mukim di kota tersebut dan di desa tersebut. Wal-badi, orang yang badi, itu maksudnya orang yang datang dari pegunungan atau dari bukit mana dia datang ke tempat tersebut untuk jual beli. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yabi hadirun libadin, janganlah orang yang mukim di situ dia menjualkan terhadap orang yang datang tadi. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la yakunu lahu simsaron, hendaknya dia tidak menjadi bagi orang yang datang tersebut perantara menjualkan barang tadi. Sekarang banyak gitu ya orang dari desa yang tidak tahu harga misalnya datang ke kota untuk menjual barangnya, sudah ada perantara di situ. Kamu jual berapa? Nanti dia yang jualkan. Sudah kamu di sini saya jualkan. Dia jual sekian kepada orang yang lain. Sudah kamu minta harga sekian 5.000, dia bisa jualkan 10.000 kepada orang situ, tidak boleh demikian. Padahal harga umumnya di situ misalnya 10.000, di stop dengan tadi orang yang mukim tadi, dia yang jualkan sebagai penengah perantara. Yatasawwatu bainal ba'i wal mustari, sebagai penengah antara penjual dan pembeli, dia yang berkegiatan seperti itu. Kemudian setelah terjual ini uang tadi 5.000 berapa, 5.000 sekian ini, kasih 5.000, keuntungan 5.000 buat dia. Kata Ibn Abbas, tidak boleh jadi perantara orang desa, ya katakanlah kita orang desa dengan orang kota yang datang yang di tempat di situ menjualkan barang orang yang dari yakni lembah atau dari gunung sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Imam Muslim, beliau bersabda da'un nas yurzikullahu ba'dahum bi ba'din, biarkan manusia pergi di pasar, dia mendapatkan rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Biarkan mereka jual beli, jangan jadi kemudian jadi perantara untuk mengambil keuntungan yang banyak karena orang yang datang tadi tidak tahu harga, diambil kesempatan itu untuk mencari keuntungan. Biarkan harga yang ada di pasar itu berapa, jangan dicalui atau jangan di sebagai caluk dari orang yang datang tadi. Allah yang memberikan rezeki kepada sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa kama annahu la yajuzu lil hadir ayyatawalla bai'asil atibati, begitu pula tidak boleh orang yang ada di tempat tersebut di kota dia menguasai jualan jual beli orang yang datang tadi, menguasai jualan barang orang yang datang tadi. Wa kadzalika yambagi lahu ayyastariyalah, begitu pula tidak sepantasnya dia membeli untuknya, dia dibelikan barang buat orang yang datang tadi dengan harga yang mahal. Tentunya orang tidak tahu dari gunung, kamu tak belikan barang ini sekian, itu tidak dibelikan. Wal mamnu wa ayyadhabal khadir ilal badi wa yakul lahu ana ubi'ulaka o astarilaka, yang dilarang adalah seorang dia pergi, orang yang mukim tadi dia pergi ke tempat tersebut dan mengatakan kepadanya, aku akan menjualkan untukmu atau memberikan untukmu. Dia jualkan barangnya dari desa tadi dan dia belikan barang untuk dia juga. Orang desa tidak tahu harganya berapa-berapa, tidak tahu. Amma idza jaa al-batilil khadir, adapun jika orang gunung tadi datang kepada orang yang mukim, wa talaba minhu ayyabi alahu aw yastari lahu falamani aminai, dan dia meminta, dia meminta agar dia menjualkan barangnya atau membelikan barang, itu tidak masalah kalau orang gunungnya sendiri yang meminta. Tapi kalau orang yang mukim tadi, yang di kota tadi, dia datang ke gunung tadi kemudian menjualkan barangnya atau membelikan untuk dia, ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Wa minal buyu'il muharramah, di antara jual beli yang diharamkan adalah bai'ul inah, jual beli inah. Jual beli inah adalah wa huwa ayyabi asilatan ala shakhsin bi tsamanin muajjal, bahwa seseorang menjual barang kepada orang tersebut atau pada orang lain dengan harga tempo. Tsumma yastariha minhu bi tsamanin halin aqalla minal muajjal, kemudian dia beli kembali barang itu dengan harga yang kontan, tapi lebih ringan, lebih rendah harganya. Ka'ayyabi alai sayyaratan, misalnya dia jual kepada orang tersebut mobil dengan harga 20 ribu. Mungkin ini kan di Arab ya, 20 ribu rial ya, seperti itu ya. Dia jual 20 ribu rial, tapi waktunya tempo. Dia jual kepada orang mobil ini 20 ribu rial, tempo. Sumaya syariha minu, kemudian dia beli lagi dari orang tersebut dengan harga 15 ribu rial. Dibeli lagi dengan harga 15 ribu rial. Halatan yusallimu halah, secara langsung kontan dia terima uang itu 15 ribu rial. Watabqal isruna alaf fi dhimmati ila hululil ajal. 20 ribu tadi masih tetap jadi tanggungan siapa? Orang yang beli tadi dalam keadaan tempo. Seperti itu. Dia terima 15 ribu. Dia beli mobil tadi 20 ribu. Berarti 20 ribu ini masih pada tanggungan orang yang beli tadi secara tempo sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Bisa dipahami? Wan Widin. Allah, kita perkecil beli motor lah. Nah, saya jual motor kepada antum misalnya 5 juta atau 10 juta, saya beli jual motor itu 10 juta sekarang uang rupiah. Saya beli lagi uang apa motor itu dari kamu 7 juta. Tadi 10 juta dalam waktu tempo setahun atau 2 tahun sesuai dengan kesepakatan. Udahlah 2 tahun misalnya, 10 juta 2 tahun. Tak beli lagi barang itu dengan bayaran secara cash 7 juta. Dia terima, dia beli lagi 7 juta diterima. Ini namanya jual beli inah. Barang itu hanya sebagai khilah saja. Seakan-akan kamu adalah jual beli rupiah tadi. Kamu kasihkan 7 juta, bayarnya 10 juta. Seakan-akan seperti itu. Itu namanya inah. Barang motor itu tadi hanya sebagai khilah, siasat untuk membolehkan kelebihan 3 juta tadi. Kalau secara langsung, udah kamu pinjam saya, misalnya saya pinjam 7 juta nanti kembalikan 10 juta kan jelas. Ya kan? Jelas itu riba. Kalau secara langsung uang gitu kan secara langsung kan jelas. Tapi ini barang jual beli. Dikemas sebagai jual beli dan barang itu hanya sebagai khilah. Intinya dia butuh uang 7 juta tadi. Intinya dia butuh uang 7 juta. Barang itu hanya khilah saja. Fa yuhramu dzalika li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Maka diharamkan yang demikian itu karena dia jadikan itu adalah siasat. Karena dia jadikan barang itu sebagai siasat untuk menyampaikan kepada riba. Faka'annahu ba'a darohima mu'ajjalatan bidarohimi bidarohima halatan ma'atafadul. Seakan-akan dia menjual uang tadi, ya, uang tadi secara tempo dengan uang dirham secara langsung yang ada selisih di situ. Seakan-akan saya jual uang 7 juta, kamu kembalikan 10 juta secara tempo. Seperti itu maksudnya. Nah, nih 7 juta nanti kembalikan 10 juta tempo 2 tahun. Nah, seperti itu namanya jual beli ina. Nah, itu namanya jual beli ina. Waja'ala sil'ata hilatan faqat, dan dia jadikan barang itu hanya sebagai siasat saja. Siasat ini namanya jual beli. Boleh jual beli kan? Jual beli tempo boleh. Nah, tidak ada larangan. Kamu jual beli motor, saya beli motornya secara tempo, tempo berapa tahun? 3 tahun boleh, yang penting tidak ada tambahan kalau telat. Nah, kalau telat bayarnya tidak boleh ada tambahan. Itu tambahan itu riba. Kalau ada tambahan. Tempo boleh dipenuhi sampai 3 tahun, pokoknya lunas sampai 3 tahun. Jual beli kontan juga boleh. Ya. Sebagaimana ini yang terjadi seperti itu. Tapi ini adalah inah karena menjadikan barang itu adalah khilah semata. Orang jual motor 10 juta secara tempo kepada si fulan, dia beli lagi motor itu 7 juta secara kontan. Ya memang fulan ini butuh duit sebenarnya, dia butuh duit tapi dengan model pakai barang motor tadi itu tadi. Beli lagi 7 juta dia mau terima. Dia terima 7 juta, dia punya tanggungan 10 juta kepada penjual tadi. Yang diangsur sampai 2 tahun tadi. Ini namanya inah yang dilarang. Jual beli inah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih dan disahihkan dari sini oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah," jika kalian saling jual beli dengan cara inah, inah seperti tadi modelnya. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, yakni kalian senang dengan peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Nah, kalian melakukan jual beli dengan model seperti itu yang diharamkan, yang mengantarkan kepada riba seperti itu. La yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kerendahan atau kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jual beli dengan cara benar, jual beli dengan secara halal, tidak yakni mensiasati agar supaya itu halal, tidak. Nah, sebagaimana inahin tadi, barang itu hanya sebagai siasat. Nah, barang itu hanya sebagai siasat untuk seseorang mendapatkan uang secara kontan atau dia mendapatkan keuntungan secara lebih tadi dari jual beli dirham, seakan-akan demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi yamanun yastahilluna ar-riba bil bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan datang pada manusia satu zaman di mana mereka menghalalkan riba dalam jual beli. Namun hadis ini dhaif ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam catatan kita, catatan kaki kita, bahwa hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Masnu'ah, begitu pula dalam kitab Tanzihus Syariah, begitu pula dalam kitab Fi Ghoizatil Maram Fi Tahriji Ahadisil Halal Wal Haram, yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Di situ disebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif sekali, ya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Jadikan patokan hadis yang pertama. Nah, ini hanya sebagai yakni penguat daripada hadis yang pertama tadi tentang jual beli inah yang terkandung padanya riba. Jual beli inah yang di situ terkandung padanya riba, yang menjadikan barang itu hanya sebagai siasat, nah, untuk mendapatkan keuntungan dari harta benda tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masuk bab yang lain dalam kitab ini, babun fi ahkamis syuruti fil bai', bab tentang hukum-hukum syarat-syarat dalam jual beli. Syarat jual beli, ini syarat-syarat di dalam jual beli. Orang yang berakad mensyaratkan ini, mensyaratkan itu. Nah, kalau tentang terkait syarat bagi penjual dan pembeli sudah kita bahas. Syarat terhadap barang yang akan dijual ataupun dibeli juga sudah dibahas. Sekarang syarat-syarat yang terkait dengan jual beli ini tadi. Terkadang penjual memberikan syarat begini, pembeli memberikan syarat begini. Nah, ini bagaimana hukumnya di sini? As-syurut fil bai'i katsiratul wuqu. Syarat dalam jual beli ini banyak ya terjadi. Ya. Sekian banyak ragamnya syarat-syarat yang dimiliki dalam jual beli. Terkadang syarat itu ada yang syarat yang batil, terkadang syarat itu ada syarat yang benar. Nah, syarat yang batil ada yang syarat yang benar. Waqad yahtajul mutabayyani au ahaduma ila syartin au aksar au aksara. Terkadang orang yang mengadakan transaksi jual beli itu dia butuh atau salah satu dari keduanya butuh untuk mensyaratkan sesuatu, satu syarat atau lebih. Nah, syaratnya saya jual beli, saya beli atau saya menjual barang ini syaratnya harus begini, begini, begini, begini. Nah, terkadang demikian kita beli barang. Nah, seperti misal taruhlah saya jual barang ini syaratnya jangan kamu jual lagi misalnya, itu kan syarat juga. Saya ini hanya jual kepadamu tapi syarat jangan kamu jual lagi. Nah, itu kan syarat. Nah, sekian banyak syarat yang disebutkan di pembahasan ini, nanti akan dibahas ya ini. Fakta dzalikal bahsu fi syurut, sehingga karena ini adalah perkara yang dibutuhkan, konsekuensinya ya harus dibahas tentang syarat-syarat ini tadi, boleh enggak ketika kita mensyaratkan seperti itu. Boleh tadi saya jual barang ini kepadamu tapi syaratnya kamu jangan jual lagi loh. Boleh enggak syarat seperti ini? Atau saya jual barang ini kepada kamu tapi kamu harus jual sepedamu kepada saya. Nah, ini syarat. Kamu jual lagi sepedamu pada saya. Saya jual motor ini padamu, tapi kamu jual sepedamu sama saya. Nanti tak kasihkan. Syarat. Maka wabayanu mayasihu wayalzamu minha wa malayasihu, maka dijelaskan di sini tentang syarat-syarat tersebut, ada yang dibolehkan, ada yang tidak sah. Ada yang sah, ada yang tidak sah, dan ada yang wajib dipenuhi syarat itu. Nah, ada yang wajib dipenuhi. Ya. Karena seorang muslim, seorang mukmin itu al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Kalau mereka sudah mensyaratkan sesuatu dan syarat itu syarat yang boleh, sah-sah saja secara syar'i, harus dia penuhi syarat tersebut. Ada yang sah, ada yang harus dipenuhi, ada yang tidak sah syarat itu dan tidak boleh dipenuhi. Wal fuqaha'u rahimahullah yu'arrifuna syarta fil bay'i bi annahu ilzamu ahadil muta'akitainil akhara bisababil aqdi ma lahu fihi manfa'atun. Para fuqaha rahimahullah, mereka memberikan pengertian tentang syarat, syarat tersebut dalam jual beli, karena syarat itu adalah mengharuskan salah satu dari orang yang mengadakan akad itu kepada yang lainnya. Nah, dia mengharuskan kepada yang lain, salah satu dari penjual dan pembeli ini, kepada yang lainnya dengan sebab akad. Nah, dengan sebab adanya akad jual beli yang padanya ada kemanfaatan, ada manfaat. Wala ya'tabiru syarta fil bay' indahum syaral mahful illa idza sturita fi sulbil akad. Dan syarat ini tidak teranggap dalam jual beli menurut mereka. Nah, syarat ini tidak teranggap di dalam jual beli menurut mereka ketika tidak, atau kecuali ketika disyaratkan pada saat akad. Bisa dilakukan syarat itu ketika disyaratkan pada saat akad, pada saat akad terjadi syarat. Nah, ini yang dibolehkan untuk dilaksanakan, bukan setelah jual beli baru ada syarat. Nah, tapi ketika akad itu syarat jual beli dilaksanakan. Fala yastahi fala yasihul istiratu qoblal aqdi wala ba'dahu. Tidak sah syarat itu sebelum adanya akad dan tidak pula setelahnya. Sebelum ada akad sudah ada syarat-syarat, ini syarat-syarat ini saya mau menjual, ini syaratnya begini begini begini begini begini. Belum ada akad satu dengan yang lain sudah ngasih syarat-syarat, ini tidak boleh. Begitulah setelah ada akad, begini syaratnya ini, harusnya begini-begini, sudah ada akad selesai, jadi tapi baru dia ngasih syarat-syarat. Ini tidak benar, kecuali kalau pas akad itu kemudian dia ngasih syarat, dia mau tidak dikasih syarat seperti itu. Kalau tidak mau ya berarti jual beli batal. Kalau mau ya lanjut. Selama syarat itu memang dibolehkan secara syar'i. Kalau tidak dibolehkan ya tidak perlu dilaksanakan, karena seorang pembeli itu dia secara mutlak leluasa untuk yakni mengolah barang yang telah dia beli. Ya. Dia sudah beli motor, mau diapain, mau dijual lagi ya terserah dia. Misal seperti tadi. Ya. Nah, dia beli motor dengan syarat jangan kamu jual lagi. Ya. Kalau dia terima syarat itu, dan misalnya itu adalah syarat yang tidak mengenal, tidak masalah. Tapi kalau itu tidak dia terima, saya tidak mau, ya sudah tidak usah terjadi akad. Cari barang yang tidak ada syaratnya, seperti jual motor yang tidak ada syaratnya atau beli motor yang tidak ada syaratnya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wasyurutu fil bai'i tanqasimu ila qismain. Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua bagian. Sahihatin wa fasidatin. Ada syarat yang sah dan ada syarat yang rusak. Yang tidak sah maksudnya. Awalan asyurutu sahihah. Syarat yang sah. Wa iya syurutul lati la tukhalifu muqtadul aqdi, yaitu syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Wa hadzal qismu yalzamul amalu bimuqtadahu, maka bentuk atau bagian syarat yang demikian harus dilaksanakan, konsekuensinya harus dilaksanakan. Kalau itu adalah syarat yang benar dan tidak menyelisihi konsekuensi akad jual beli tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, al-muslimuna ala surutihim, orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Apa syaratnya yang ditentukan? Harus dipenuhi. Walianna al-asla fi syuruti sihah, karena asal daripada syarat itu dibolehkan. Syarat daripada asal, secara asalnya kita mensyaratkan sesuatu dalam jual beli itu boleh. Illa ma abtalahu syari' wa naha anhu, kecuali yang dibatilkan oleh syariat dan dilarang oleh syariat. Yang dibatilkan oleh syariat ya tidak boleh dilaksanakan. Misal contoh, saya mau beli jual motor, saya mau jual motor ini kepadamu harganya murah 3 juta. Dengan syarat kamu ikut minum-minum ya. Nah, ikut minum-minum. Nah, minuman khamr misalnya, disuruh minum-minum. Syarat ini syarat yang dilarang, minuman khamr dilarang. Tidak boleh dipenuhi dan ya, tidak boleh dia membeli motor itu. Nah, karena syaratnya syarat yang haram. Syaratnya adalah syarat yang haram. Nah, walaupun murah. Nah, udahlah, karena murah saya ikut minum sedikit saja ya. Tidak boleh walaupun sedikit. Khamr. Nah, minum sedikit ataupun banyak itu khamr adalah perkara yang diharamkan. Ini misal salah satu contoh. Disebutkan oleh Syekh di sini, wal qismus sahih min surut nau'an. Begitu pula syarat sahnya dalam jual beli itu pun ada dua macam. Nah, an-naw'ul awal syartun limaslahatil aqdi bihaitsu yataqawwa bihi al-aqdu. Syarat untuk kemaslahatan akad itu sendiri. Nah, di mana akan menguatkan daripada akad jual beli. Wa ta'udu maslahatuhu 'alal mustarid, dan syarat ini maslahatnya kembali kepada orang yang mensyaratkan. Ka istirotis sauqi birrohni, seperti seorang mensyaratkan adanya dokumen BPKB atau STN, BPKB yang laku BPKB ya, BPKB atau surat tanah misalnya dalam pegadaian. Nah, dia memegadaikan barang ini berapa, maka orang yang menerima gadai itu mensyaratkan ada dokumen ini, dokumen ini. Nah, ini maslahatnya untuk mengkuatkan akad, bahwa ini benar-benar terjadi akad yang kuat, dan ini maslahatnya kembali kepada orang yang memberikan syarat. Ya, ya konsekuensinya kalau dia sudah menerima gadai, barang gadai tadi ternyata kemudian tidak diambil misalnya. Nah, orang yang menerima gadai itu akan mengalami kerugian. Nah, gadai boleh, ya, tapi dengan syarat tadi tidak ada kelebihan tambahan-tambahan ketika tidak kurang bayarnya atau telat bayarnya. Nama tadi terbuka. Awis tirotid domin, atau dia mensyaratkan adanya jaminan. Adanya jaminan. Dia menerima gadai jaminannya ini, jaminannya BPKB itu jaminannya surat tanah misalnya. Wa hadza yatma'innul ba'i'a, ini yang demikian itu akan menenangkan orang yang menjual. Begitu pula wastiratu ta'jili saman atau ta'jili ba'dihi ila muddatin ma'lumah, atau mensyaratkan harganya itu secara tempo. Pembeli ini biasanya mensyaratkan, ini saya beli tapi secara tempo ya. Si pembeli mensyaratkan seperti itu. Atau sebagian barang dibayar secara tempo pada waktu yang ila muddatin ma'lumah, pada waktu yang ditentukan. Wahada yastafidu minnal mustari, maka ini akan memberikan manfaat dari syarat tersebut bagi pembeli. Pembeli tidak terlalu mengeluarkan modal banyak kalau barangnya bisa ditempo. Saya beli ini barangnya tempo sekian. Nah, syaratnya tempo, bisa enggak? Kalau bisa, alhamdulillah dia beli barang tersebut. Tempo dalam waktu berapa lama di situ ditentukan. Wa idza wufiya bihadza syarti lazimal bai'u. Maka jika dipenuhi syarat ini, maka jual beli lanjut berjalan. Nah, terjadi akad. Wa kadzalika law istaratal mustari sifatan fil mabi. Begitu pula kalau seorang pembeli dia mensyaratkan sifat barang tertentu. Saya mau beli barang ini kalau sifatnya barang ini adalah begini dan begitu. Nah, pembeli mensyaratkan dia membeli barang kalau barangnya demikian. Misal kaunihi minan nau'il jazid au minas sina'atil fulaniyah awil intaja awil intajil fulani. Misal dia mensyaratkan kondisi barangnya harus bagus. Saya mau beli barangmu tapi kondisi barang harus bagus. Nah. Atau dia mensyaratkan bahwa barang yang mau dia beli adalah buatan dari fulan. Nah, buatan dari si fulan. Kalau tidak buatan dari fulan, saya tidak mau. Misal pakaian misalnya harus dari buatan si fulan karena sudah terkenal jahitannya bagus, rapi misalnya. Nah, dia ingin buatan yang pakaiannya itu dari si fulan. Dia mau beli barang itu kalau dibuat dari tempat ini atau fulan ini. Li'anna ar-raghabati takhtalifu biikhtilafi dzalik, karena keinginan atau selera itu berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam barang yang ada. Terkadang mungkin orang tidak selera dengan barang ini tapi selera dengan barang ini. Dia mensyaratkan harus dari barang ini misalnya. Maka dibolehkan syarat yang demikian itu. Fa in atal mabi'u ala wasmil mustarat lazimal bai'u. Kalau barang yang datang kemudian sesuai dengan sifat yang disyaratkan, maka berarti jual beli akad harus dilakukan dan jual beli berlanjut. Wa in talafa anhu, namun jika ternyata barang yang dikirim ternyata berbeda, tidak sesuai dengan yang dia inginkan, fal mustari al fasku awil imsak ma'a ta'widihi an fakti syarti, pembeli boleh membatalkan. Oh, ini barang tidak sesuai dengan permintaan saya tidak mau, dan saya batalkan dan dikirim kembali barang itu. Pembeli boleh membatalkan, atau pembeli menahan barang itu dan minta gantinya karena syarat yang dia inginkan tidak tercapai. Minta kalau barangnya kayak gini saya berarti misalnya harganya turun. Nah, saya tidak mau harga sekian misal. Berarti ada akad yang baru karena syarat tadi tidak dipenuhi. Ada akad baru. Ini barangnya enggak sesuai dengan permintaan saya. Ini saya maunya kalau barang ini 5.000 misalnya, dia turunkan yang tadinya harganya 10.000. Kalau barang ini saya maunya 5.000. Ya kalau penjual dia sepakat dengan itu ya berarti akad berlangsung. Kalau enggak mau ya berarti apa? Akad tidak berlangsung atau batal akadnya. Bihaitsu yakhawwimul mabi'a ma'a taqdiri wujudi sifatil mustarotah. Mustarotah. Nah. Di mana yakni yuqawwimul mabi, yang akan di apa itu tanggung jawab daripada barang itu, itu bersamaan dengan kadar yang ada pada sifat yang disyaratkan. Sehingga ketika yang dimaukan dari yuqawwimu ma'a faqtiya, barang yang dipesan sama tapi syaratnya hilang. Wa yadfa'u lahu al-farqu bainal qimataini idza talaba. Penjual bisa memberikan pilihan kepada pembeli. Misal dia kirim barang yang lebih bagus misalnya, bukan barang yang dipesan. Nah, maka ketika barangnya lebih bagus dan harganya lebih mahal, dia bisa memberikan alternatif itu kepada pembeli, mau enggak dia membayar yang lebih lebih baik dari yang dia pesan, ya. Wa yadfa'u lahul farqu bainal qimataini, di antara dua harga tadi. Nah, kalau yang dia pesan harganya 10.000, yang dia kirim ternyata harganya 15.000, lebih bagus lagi barangnya misalnya. Nah, ditawarkan kepada pembeli. Nah, jika yakni pembeli mau idza talaba, dan dia penjualnya meminta seperti itu dan pembeli menerima apa yang diberikan kepada penjual tadi, maka berlanjut akadnya. Tapi kalau pembeli tidak mau karena kemahalan, ya boleh dikembalikan tadi, karena tidak sesuai dengan sifat yang dia minta dari barang itu. Kalau pembelinya mau menambah sedikit misalnya harganya, udah sampai sedikit tuh barangnya lebih bagus dari yang kamu pesan. Kalau mau ya berlanjut akadnya. Kalau enggak mau, pembeli boleh membatalkan barang itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang pertama dari akad yang dibolehkan. Ya khuan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, satu lagi dari bentuk akad yang dibolehkan di sini. Anau usani minas suruti sahihati fil baik, bentuk yang kedua dari syarat yang dibolehkan dalam jual beli. Ayyastarita ahadul muta'aqidaini 'alal akhar badlu manfaatin mubahatin fil baik. Salah seorang dari orang yang berakad ini, dia mensyaratkan kepada yang lainnya untuk memanfaatkan barang yang mubah tadi dalam apa barang yang dijual. Seperti misalnya di sini dicontohkan, kai yastaritul bayu saknat dari almabiah mudatan muayyanatan. Seperti penjual mensyaratkan dia dibolehkan menempati tempat jualannya sampai waktu tertentu. Dia menempati tempat jualannya sampai waktu tertentu. Misalnya demikian. Manfaat yang mubah ini dibolehkan seperti itu. Atau mungkin ini dalam jual beli tempat jualan ya, atau jualan kios lah misalnya. Dia menjual kios, penjualnya menjual kios, tapi dia penjual mensyaratkan dia dibolehkan dulu menempati kiosnya sampai akhir tahun misalnya. Ini dibolehkan. Au ayyuhmala ala dabbati aw sayyaratil mabi'ah ila mawdhi'in muayyanin, atau dia mensyaratkan bahwa hewan ataupun mobil yang dia jual itu dibawa ke tempat tertentu. Dibawa ke tempat tertentu, dia naiki dulu, mau dia bawa ke tempat tertentu terlebih dahulu. Ini misalnya saya jual motor ini kepadamu, tapi motor ini mau saya bawa ke tempat sana dulu, nanti kamu ambil di sana. Nah, misal seperti itu. Ini sebagaimana riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan wastarata dhahrahu ilal Madinah. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjual seekor unta dan beliau mensyaratkan menunggangi unta itu sampai Madinah. Unta itu dia boleh tunggangi sampai Madinah. Ini syaratnya. Nah ini dibolehkan syarat seperti itu. Saya jual mobil ini, tapi mobil ini mau saya bawa dulu ke Jogja misalnya. Boleh enggak? Mensyaratkan seperti itu. Nah, ini dibolehkan syarat yang demikian. Muttafaqun alaih. Wal hadisu yadullu ala jawazi bai'idabah ma'astina'i rukubiha ila mudi'in mu'ayyanin. Maka di sini menunjukkan bolehnya menjual hewan ataupun kendaraan dengan pengecualian akan dinaiki dulu sampai ke tempat tertentu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya jual unta ini tapi dengan syarat saya naiki sampai ke Madinah. Wa yuqasu 'alaiha ghairuha, dan dikiaskan atas perkara tersebut selainnya. Wa kadza lawistarotal mustari 'alal bai'i badlu 'amali fil mabi. Begitu pula kalau seorang pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk yakni melakukan pekerjaan terhadap barang yang dia jual. Misal kai yastari minhu hataban, seorang membeli kayu bakar. Nah, kayu di sini membeli kayu atau membeli kayu bakar. Wa yustaratu alaihi hamlahu ila mawdi'in ma'lumin, dan pembeli mensyaratkan bahwa kayu itu harus diantar sampai tempat tertentu. Nah, ini dibolehkan. Saya mau beli kayu ini yang banyak itu tersebut, saya beli tapi dengan syarat harus diantarkan ke tempat saya misalnya. Nah, ini boleh. Aw yastari minhu sauban, atau dia membeli darinya, dari orang tersebut, pakaian. Wa yustaratu alaihi hiyatatuhu, dan dia disyaratkan kepada penjual tadi agar dia menjahitnya. Dia beli pakaian, kain, agar dia menjahitkan pakaian tersebut atau kain tersebut. Nah, ini syarat yang dibolehkan. Nah, ada dua bentuk di sini syarat yang dibolehkan. Wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti kita masuk pada syarat yang rusak atau syarat yang tidak dibolehkan yang bertentangan dengan syar'i. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.